Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Naam. Baik, kita lanjutkan. Nuktah berikutnya qala hafizahullah. Ya, karena penulisnya masih hidup. Salah satu di antara masyayikh kita, Imam Laka. Naam, Syekh Al-Bukhari hafizahullah. An-nuqtatul khamisah, nuqtah yang kelima. Catatan yang kelima. Poin yang kelima. Ya, jadi dalam buku ini ada 7 poin di dalam membahas dalam rinci tentang dakwah salafiyah. Sekarang poin yang kelima, berarti tersisa 3 poin. Kita telah menyelesaikan 4 poin. Masih ada 3 poin. Sekarang poin yang kelima, fadlu tiba'is salafi was-salafiyah. Fadlu, keutamaan ittiba'is salaf, mengikuti salaf, was-salafiyah, dan dakwah salafiyah. Keutamaan mengikuti salaf, salaf, yani kaum salaf. Ya. Orang-orang yang terdahulu dari umat ini, ashabah, tabi'in, utba'u tabi'in, was-salafiyah, dan dakwah, dakwah salafiyah. Keutamaan mengikuti jejak mereka dan mengikuti dakwah mereka, kaum salaf. Qala man iltazama salafiyatan haqqa, barang siapa, man, ini salah satu di antara alfadhul umum, siapa saja, barang siapa, ya, kita menerjemahkan barang siapa. Iltazama as-salafiyah, yang iltizam, ya, mengikuti dakwah salafiyah, menetapi dakwah salafiyah, al-haqqah, dakwah salafiyah yang hak, yang benar. Al-haqqah ada ta' marbutahnya karena dia sifat terhadap salafiyah mu'annath, maka al-haqqah ada ta'nya, al-haqqah, begitu. Ay manhaj salafi bihaqqin wa sidqin, ya'ni manhaj salaf, barang siapa yang mengikuti manhaj salaf bihaqqin, dengan cara yang benar, bukan sembarangan. Perhatikan di sini, bihaq, mengikuti dakwah salaf dengan benar, bukan serampangan, bukan sembarangan, bukan sekedar pengakuan, tapi wasidqin, ya, mengikutinya dengan benar, prinsip-prinsipnya semuanya diterapkan, bukan sekedar pengakuan, tapi dengan jujur. Antara pengakuan dengan praktek itu selaras. Karena banyak orang sekarang, di zaman kita sekarang ini, mengaku mendakwakan dakwah salafiyah, mengikuti dakwah salafiyah, tapi hanya sekedar pengakuan. Prakteknya, ya, bertolak belakang dengan pengakuannya. Nah, semisal dai-dai TV Roja, dai-dai Radio Roja. Antara kelakuan, ya, tatbik dengan pengakuan itu bertentangan. Di satu sisi mereka mengatakan kami mengikuti dan mengemban dakwah salaf, tapi di sisi lain mereka menyelisihinya dengan cara bergaul dengan ahlul bidah. Ya, tidak berlepas diri dari ahlul bidah. Nah, ini tidak jujur kalau yang seperti ini. Dan ini terbukti dari rekam jejak, ya, apalagi sekarang, ya, rekam digital, dan mereka sangat senang sekali berselfie, berfoto bersama dengan ahlul bid'ah dari kalangan khawaj, dari kalangan ahlul tasawuf. Nah, jadi ini bukan tuduhan, tapi bukti, terbukti. Barakallahu fikum. Ya, mereka tidak jujur. Nah, jadi harus mengikuti dengan benar bihaqqin wa sidqin. Ya, sidqin dan jujur. Apa yang akan dia dapatkan? Hasala khaira kullahu. Dia akan menghasilkan kebaikan seluruhnya. Dia akan mendapatkan kebaikan seluruhnya. Subhanallah. Tapi dengan syarat itu tadi, bihaqqin wa sidqin. Nah, selain itu kata beliau, wahassala ajran aziman wafiran kabiran. Dia akan menghasilkan pahala yang besar, pahala yang banyak, pahala yang banyak dan pahala yang besar. Ini keutamaan mengikuti manhaj salaf. Ya, akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dan juga pahala yang besar, pahala yang banyak. Kenapa? Kata Syekh melanjutkan, li'annahu, karena dia lazimah hadiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia menetapi mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, konsisten, iltizam, konsisten dengan petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Wa min tilkal fadaili wal manaqibi, dan di antara keutamaan-keutamaan tersebut, beliau kemudian menyebutkan beberapa di antaranya. Ya, setelah menyebutkan secara global, secara umum, dia akan menghasilkan, mendapatkan kebaikan yang banyak, pahala yang banyak. Kemudian dirinci beberapa di antaranya. Al-awwal annal multazima biha. Yang pertama dari keutamaan itu, orang yang konsisten dengan dakwah salafiyah, muttabi'un lil amri ilahi, berarti dia telah mengikuti, berarti dia telah mengamalkan al amri ilahi, perintah Allah azza wajalla. Nah, dia telah melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza mimma yuhibbuhu Allah wa yardahu, dan ini termasuk di antara perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Mimma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Penjelasannya kata Syekh, ini ibadah, karena ibadah itu definisinya adalah ismun jami'un. Nah, kenapa dikatakan dia melakukan perintah Allah, ya, ketika menetapi atau konsisten dengan manhaj salaf, dakwah salafiyah, karena ya, beliau terdahulu menjelaskan makna ibadah. Ibadah ismun jami'un likul ma yuhibbullah wa yardah, nama yang jami', yang mencakup, likul lima yuhibbuhullahu yardah, setiap perkara yang Allah cintai, wa yardahu, dan Allah ridhai. Minal aqwal, baik itu berupa aqwal, ucapan, wal af'al, perbuatan-perbuatan, al-zahirah, yang nampak, wal batinah, dan yang tersembunyi. Ya, jadi ucapan dan perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi, semuanya itu ibadah. Wa bina'an 'alaihi, dan dibangun di atasnya. Faman iltazama tilkal awamir, maka barang siapa yang konsisten tilkal awamir, dengan perintah-perintah itu, allati marrat ma'ana, yang telah kita lalui, fi wujub ittiba'i salafus salih, tentang wajibnya mengikuti salafus salih. Ya, telah lewat penyebutan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an. ya, butuh untuk dimurojaah. Nah, di sana ada perintah untuk mengikuti dakwah salaf. Maka barang siapa yang melakukan perintah itu, fahuwa muttabi'un li amrillah, berarti dia telah mengikuti perintah Allah. Wa manittaba'a amrallah, dan orang yang mengikuti perintah Allah, ahabbahullah, maka Allah mencintainya. Maka Allah mencintainya. Dan apa-apa yang Allah cintai, maka itu ibadah. Ya, berdasarkan definisi di atas. Dan definisi yang beliau sebutkan ini adalah ta'rif yang masyhur dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ahabbahullah, Allah mencintainya, li'annahu lazima syari'atahu, karena dia siapa dia, yakni orang yang konsisten dengan perintah Allah. Ya, Allah mencintainya dikarenakan dia menetapi dan konsisten dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan yang pertama mengikuti dakwah salafiyah, manhaj salaf. Muttabi'un lil amri ilahi. Aslani yang kedua, annal multazima biha, orang yang konsisten, orang yang konsisten biha, ha ini kembali ke domir salafiyah, konsisten dengan dakwah salafiyah, muhassil, kan mendapatkan, lil hidayati wassalamati minad dalali wazzaghi, kan mendapatkan hidayah. Kan mendapatkan hidayah. Jadi di antara sebab seseorang mendapatkan hidayah adalah iltizam dengan manhaj salaf. Wassalamati minad dalali wazzaig, dan juga akan mendapatkan keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan. Jadi ada jaminan keselamatan selama dia iltizam. Penjelasannya kata Syekh, wa hadza amrun bayyinun aidan, dan ini adalah perkara yang jelas, ya, perkara yang juga jelas seperti yang pertama tadi. Apa dalilnya? Kata Syekh melanjutkan, dalla alaihi hadis Jabirin radhiyallahu an, hadis Jabir radhiyallahu an menunjukkan itu. Inda Muslimin fi sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jadi ada tambahan keterangan fi sahih. Artinya Syekh Imam Muslim tidak hanya memiliki satu kitab saja. Banyak kitab-kitab beliau, tapi hadis ini beliau riwayatkan dalam sahih, dan kitab sahih Syekhul Muslim merupakan kitab beliau yang paling terkenal di antara kitab-kitab yang lainnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi alaihi salatu wasallam di hajjatul wada', ketika hajjatul wada', haji perpisahan, dan itu adalah haji pertama sekaligus haji perpisahan, karena Nabi alaihi salatu wasallam hanya berhaji sekali dalam seumur hidupnya. Nah, hajjatul wada' dan sekaligus haji pertama Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau tidak sempat lagi melakukan haji berikutnya. Hajjatul wada'. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Taraktu fiikum," aku tinggalkan di tengah-tengah kalian, ma sesuatu, lan tadillu, kalian tidak akan sesat, in jika kalian, jika ini itasot, ini itasom sumbihi, jika kalian itasom, ya, berpegang teguh bihi dengannya. Taraktu fikum ma lan tadillu. Ini tasam, ini tasamtum bihi. Jika kalian i'tisam dengannya, apa itu? Apa makna tadi di sini? Yaitu kitab Allah. Kitab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-i'tisam bi kitabillah sababun min asbabil hidayati wassalamah min ad-dalal wal zayl. Aqul, kata Syekh menjelaskan, wa madza fi kitabillah, apa yang ada di dalam kitab Allah, dalam Al-Qur'an? Jawabannya al-amru bittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perintah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassalafus salih, dan juga perintah mengikuti salafus salih. Kama marrat ma'ana al-adillatu ala dhalika. Sebagaimana telah lewat, ya, setelah kita lewati, marrat ma'ana itu artinya telah kita lewati. Nah, dalil-dalil tentang itu, ya, sudah kita lewati dalil-dalilnya. Bisa dilihat pada nuktah yang nuktah yang ketiga kalau tidak salah, ya. Nah, nuktah yang ketiga. ومن ذلك قوله ومن ذلك قول الله. Di antaranya adalah firman Allah Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh. Ya. Tahqiq, sungguh laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian fi Rasulillah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik, qudwah yang baik. Nah, dalam segala perkara. Walaupun ayat ini turun terkait dengan peperangan, ya, yang disebut dengan perang Al-Ahzab atau perang Khandaq. Siapnya, siapul ayat, konteks ayat kaitannya dengan perang Ahzab, perang Khandaq. Tapi yang menjadi ibro adalah umumullah, keumuman yang dipahami dari lafaz ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, secara umum. Kita memiliki teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW dalam segala perkara, dalam urusan akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan seterusnya. Nah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, bagi orang-orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, yarjullaha wal yawmal akhir, menginginkan perjumpaan dengan Allah, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman adanya liqa Allah, yarjuna liqa Allah, meyakini itu. Adapun orang-orang kufar, ya, secara khusus kufar Quraisy dan yang semisalnya, mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan, perjumpaan dengan Allah setelah hari kebangkitan. Nah, ya, ini bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW merupakan uswatun hasanah. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ibnu Katsir inda hadhihi al-ayah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini tentunya dalam kitab tafsir beliau. Hadhihi al-ayatu, ayat ini merupakan aslun kabirun. Aslun kabirun, di garis bawah ini. Aslun kabirun. Ya. Pokok yang paling besar, dasar yang paling utama. Aslun kabir. Dasar yang paling utama. Fit ta'assi bi Rasulillah alaihi salatu wassalam, di dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ayat ini masyhur. Dan banyak dari kaum muslimin yang menghafalnya, akan tetapi subhanallah penerapannya, tafsirnya kadang ya tidak sejalan dengan yang diinginkan dari ayat. Perhatikan kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini merupakan aslun kabir. Fi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Meneladani beliau di dalam ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, dan ahwalnya, keadaan-keadaannya. Ya. Mencakup apa yang telah kita sebutkan tadi dalam hal akidah, ibadah, akhlak, muamalah, manhaj, dan seterusnya. Walihada, kemudian kata Syekh atau kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah melanjutkan penjelasannya tentang ayat ini. Dan karena inilah amarallahu subhanahu annasa, karena inilah Allah memerintahkan manusia, bitta'assi bin Nabi alaihi salatu wassalam, memerintahkan manusia yang ada ketika itu, di zaman itu, untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab, ketika perang Al-Ahzab, perang Khandaq, ya, masyhur ya, dan mungkin antum telah melewatinya di pelajaran sirah. Nah, Al-Ahzab adalah gabungan ya beberapa kabilah Arab memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan bergabung bersama mereka orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah. Bisa dibayangkan ya kekhawatiran yang dialami oleh kaum muslimin melawan gabungan beberapa kabilah, bukan cuma satu kabilah, tapi kabilah-kabilah Arab berkumpul. Nah, sehingga membutuhkan kesabaran. Ya, membutuhkan kekuatan iman, keteguhan. Nah, Rasulullah SAW merupakan teladan kita dalam perkara ini. Kata beliau, yaumal ahzabi fi sabrihi wa musabaratihi wa murabatihi wa mujahadatihi wa intidharil faraji min rabbihi. Intaha kalamu rahimahullah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia ketika itu, dalam hal ini tentunya para sahabat meneladani beliau di peperangan perang Ahzab dalam hal kesabaran beliau dan musabarah beliau, ya sabar di atas kesabaran, karena sabar itu juga butuh sabar, sabar untuk bisa bersabar. Nah, ini kesabaran yang lebih tinggi tentunya dari sekedar sabar. Dan murabatah, ya, untuk tetap teguh firribat, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak melarikan diri dari peperangan. Demikian pula mujahadah beliau, kesungguhan Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu. Dan juga yang paling penting adalah intilarul faraj min rabbihi, menunggu adanya jalan keluar, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang besar, ya, menunggu, mengharapkan bantuan, jalan keluar dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam bissawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, ya, karena sebagian antum juga belum hadir. Ya, kalau kita terlalu banyak membaca, nanti yang lain ketinggalan. Dan malam ini insyaallah kita mulai belajar kitab tauhid dengan penjelasan As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Al-Qaul Sadid. Sebagian antum ada yang sudah punya kitabnya, ya, alhamdulillah. Ada pun yang belum, maka bisa disiapkan dari sekarang. Ba'dal maghrib insyaallah kita belajar bismillahirrahmanirrahim. Nah, barakallahu fadl subhanallah.